Kan buat Sera Ramayana AMC syuting kameramen. Satu kan buat terima kasih. Seorang mahasiswi di Fakultas Hukum UNER Surabaya dan juga seorang artis untuk Anda, Evi Puspitasari. Blebes Mas. Oh, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Aduh, thank you banget. Sing teman.